yang tak lagi bermakna. Lebih baik diam saja. Jika langkah tak lagi bermakna, langkahmu tak terjang saja. Terbentang melayang. bisa dianggap diam. Sedang kita berumur